Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wa syarru umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'allimna ma yanfa'una wa'zidna ilman. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah sampai kepada bab yang ke-54. Itu bab tentang tidak boleh mengucapkan abdi dan wa'ammati. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah jelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid tentang hukum perkataan abdi wa ammati dan perkataan wa rabbuk. Mungkin ada baiknya kita mengulang sedikit sebagaimana dijelaskan oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya hukum perkataan abdun atau amma itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata abdun atau amma disandarkan kepada yang lainnya, kepada orang yang ketiga, seperti perkataan abdu fulan atau ammata fulan. Maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum, dari hamba-hamba kalian. Kemudian yang kedua, kata abdun atau amma disandarkan kepada dirinya, kepada orang yang mengucapkannya dengan domir mutakallim. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, walahu suratani, yang seperti ada dua bentuk. Yang pertama, apabila hanya sebagai khabar saja, tatkala dia ditanya antum sedang ngapain, kemudian dia mengatakan at'amtu abdi, saya memberi makan hambaku. Kasautu abdi, saya memberikan pakaian hambaku. Maka perkataan yang demikian ini, jika kata abdun atau amma disandarkan kepada dirinya, kepada orang yang mengucapkannya, apabila hamba yang dia maksud ini tidak ada di hadapannya, maka yang seperti ini fala ba'sa bihi. Kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Akan tetapi, apabila hamba yang dia maksud ini hadir di hadapannya, jika memberikan pengaruh yang jelek, memberikan kesan perendahan kepada hamba tersebut, maka yang seperti ini tidak boleh, sebaiknya jangan, dilarang yang seperti ini. Tapi jika tidak menimbulkan kesan yang demikian itu, maka tidak mengapa. Ya, kalau tidak memberikan kesan perendahan terhadap hamba yang dia sebutkan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau menimbulkan kesan perendahan bagi hamba yang dia sebutkan ini, budaknya yang dia sebutkan, maka yang seperti ini dilarang. Kemudian yang kedua adalah dengan sighah nida, panggilan. Ya abdi hati kada, wahai hambaku datangkanlah ini dan itu misalnya. Maka yang seperti ini dilarang. Adapun larangannya, para ulama khilaf apakah menunjukkan kemakruhan ataupun menunjukkan akan keharaman. Adapun hukum perkataan ar-rob, rob, sebagaimana pula dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya wa'lam, ketahuilah bahwasanya idafatar rabbi ila ghairillahi, penyandaran kata rob kepada selain Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kata rob ini disandarkan kepada domir mukhatab. Domir mukhatab, anta, antuma, antum, Ya, kalau disandarkan berarti dia nanti menjadi domir jarin mutasil. Seperti perkataan at'im rabbaka, berilah makan Rabbmu. Maka yang demikian ini dimakruhkan. Karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti insyaallah kita akan bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum at'im rabbaka. Tidak boleh salah seorang di antara kalian mengatakan berilah makan Rabbmu. Kemudian saya selalu Utsaimin menjelaskan sebab alasan mengapa kita tidak boleh mengatakan perkataan yang demikian itu. Ada dua sisi yang beliau jelaskan. Yang pertama, min jihati sigah, dari sisi bentuk kalimat tersebut menunjukkan akan makna yang rusak. Karena yang namanya kalimat Rabb, Rabb ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengatakan at'im rabbaka, walaupun orang yang mengucapkan tidak bermaksud Rabb di sini adalah Rabbul Alamin, tapi sebagai bentuk adab kita, maka tidak boleh kita mengatakan at'im rabbaka. Karena Rabb ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita mengatakan at'im rabbaka menimbulkan kesan kita apa disuruh memberi makan kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang mengucapkan tidak bermaksud yang seperti ini. Ini kan merupakan bentuk perintah, at'im ini fil amr. Misalnya ada seorang nyonya yang merintahkan kepada budaknya untuk memberi makan kepada tuannya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ya, karena menimbulkan kesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu diberikan makan. Ya, walaupun orang yang bermaksud ini tidak memaksudkan Rabb di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditinjau dari sisi makna. Ya, tatkala kita mengatakan kepada budak kita dengan at'im rabbaka, berilah makan majikanmu, maka menimbulkan kesan bisa timbul pada diri seorang hamba, pada budak yang kita sebutkan tersebut, rasa perendahan. Kalau saya adalah Rob, ya, kalau saya memberi makan tuan saya dengan istilah Rob, berarti saya marbub, ya. Rob marbub, orang yang diatur, ya, sehingga hal ini menimbulkan kesan perendahan bagi hamba tersebut. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua adalah kata Rabb ini disandarkan kepada domir gaib. Ya, domir yang gaib, maka yang seperti ini, fahadha la ba'sa bihi, maka tidak mengapa, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjelaskan di antara asrati sa'ah, alamat-alamat dari hari kiamat adalah antaridal ammatu rabbataha. Ya, seorang budak melahirkan Rabbnya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah disandarkan kepada domir mutakallim. Disandarkan kepada domir mutakallim, yaitu saya, ana. Maka yang seperti ini boleh berdasarkan waqad qala ta'ala an sahibi Yusuf, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman tentang sahabatnya Yusuf yang berada di dalam penjara, innahu rabbi ahsana mathwa, innahu rabbi, sesungguhnya dia adalah Rabbku, maksudnya adalah majikanku. Kemudian yang keempat, disandarkan kepada isim yang zahir seperti Rabbul Gulam, Rabbul Ibil, yang bermakna Rabb di sini adalah bermakna sahib, pemilik, ya, pemilik anak atau pemilik dari unta. Fahadha jaizun, maka yang seperti ini dibolehkan. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dalil yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum, tidak boleh salah seorang di antara kalian berkata at'im rabbaka, berilah makan Rabbmu, wajji rabbaka, sediakanlah wudu untuk Rabbmu, wal yakul, maka hendaklah dia mengatakan sayyidi wa maulaya. Hendaklah dia mengatakan sayyidi, tuanku, wa maulaya pun artinya maknanya adalah tuanku. Walayakul ahadukum, dan tidak boleh pula salah seorang di antara kalian mengatakan abdi wa ammati. Abdi wa ammati. Abdi untuk laki-laki, hamba laki-laki, atau adapun ammati, hamba perempuan. Walayakul, maka hendaklah dia mengatakan fataya wa fatati wa gulami. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah hadis yang dapat kita ambil sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid adalah sebagaimana yang ada di dalam judul yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang tidak bolehnya kita mengatakan abdi dan ammati atau perkataan at'im rabbaka. Kemudian faedah yang kedua, beliau mengatakan fihi al-qaidatu ma'rufa, di dalam hadis tersebut ada kaidah yang sangat ma'ruf, yaitu saddud dharai, menutup pintu-pintu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang. Tatkala kita mengatakan abdi atau ammati atau rabbaka, menimbulkan kesan yang tidak benar. Di dalamnya ada unsur perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perendahan kepada makhluk, maka yang seperti ini dilarang. Ya. Kemudian yang kedua, fil hadis, yang ketiga di dalam hadis ini adalah dalilun ala anna man naha an syai'in, dalil atas orang yang melarang sesuatu hendaklah dia menggantikan dengan ganti yang benar. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mengatakan at'im rabbaka, maka beliau menggantinya dengan kalimat sayyidi. Begitu pula tatkala Rasulullah melarang seseorang mengatakan abdi wa ammati, kemudian Rasulullah menggantinya dengan fataya wa fatati wa gulami. Dan ini insyaallah sudah kita jelaskan terkait masalah hal ini di dalam penjelasan yang telah lalu. Sekarang kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-55 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu la yuraddu man sa'ala billah. Babu la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid dan kitab Mulakhas. Dikatakan di dalam kitab tersebut, qaulu syekh, perkataan syekh ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu la yuraddu man sa'ala billah, tidak boleh menolak orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang demikian ini tidak boleh kita tolak? Ya, tatkala ada orang minta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ditolak. Maka beliau menjelaskan li anna hadza fihi ta'zimun lillah, karena di dalamnya terdapat unsur pengagungan kepada Allah. Tatkala ada orang yang dia meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk memberikannya. Ala qaulin, atau suatu pendapat, wajib bagi kita untuk memberikannya. Kenapa? Karena yang hal yang demikian ini adalah merupakan bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min kamali tahqiqit tauhid, dan ini termasuk dari kesempurnaan di dalam mentahqiq tauhid. Dan sebaliknya, wa adamu i'ta'i man sa'ala billah, apabila seseorang dia tidak memberikan orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menunjukkan akan tidak adanya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menolak orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekurangan di dalam tauhid kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Kemudian dikatakan di dalam kitab Qaulul Mufid di buku Ana halaman 590, perkataan mu'alif la yuraddu, la di sini adalah la an-nafiyah, la nafiyah. Karena kita ketahui la itu ada dua bentuk, ada la nafiyah, ada la nahiyah. Nafiyah menunjukkan peniadaan, ya, nafiyah peniadaan, kalau nahiyah menunjukkan larangan. Dari mana kita tahu bahwasanya la di sini mengandung adalah la nafiyah? Karena fi'il yang sesudahnya ini dimarfukan, la yuraddu. Karena faedah dari la yang nahiyah itu, menunjukkan larangan itu, dia termasuk dari alat-alat penjazm. La taktub misalnya. La taktub, jangan kamu menulis. Disukun, dijazm. Karena ini adalah la nahiyah. Tapi kalau la nafiyah, dia tidak menjazmkan fi'il. La yaktubu Muhammadun darsa, Muhammad tidak menulis pelajaran. Ya. Ini berdalil di sini dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin bidalili raf'il mudhari ba'daha, dengan dalil fi'il mudhari sesudahnya itu dimarfukan. Ya. Wa nafyu, kata beliau, dan nafyu yang namanya peniadaan ini yahtamilu ayyakuna lil karaha aw yakuna lit tahrim, yang menunjukkan akan karaha, kemakruhan, atau tahrim, keharaman. Jadi memang ulama sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab At-Tamhid, ya, para ulama khilaf tentang hukum memberikan orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah. Ada yang berpendapat mutlak wajib kita berikan, ada yang mengatakan sunnah diberikan, ada yang mengatakan boleh. Dan nanti sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, maka ini nanti diperinci. Ya, bisa wajib hukumnya, ya, bisa dia hukumnya, bahkan hukumnya nanti bisa menjadi haram bagi kita untuk memberikannya. Dilihat nanti dari keadaan orang yang meminta dan keadaan orang yang diminta. Kemudian beliau mengatakan, Syaikh Shalih Utsaimin mengatakan, man sa'ala billah, orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maknanya man sala ghairahu billah, yaitu orang yang meminta kepada orang lain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan, wasu'alu billahi yanqasimu ila qismaini, wasu'alu billah, meminta billahi dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah as'alu billah bisighati mithlu ayakula as'aluka billahi, ya, meminta kepada Allah memang dengan mengatakan as'aluka billahi, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau yang selainnya, menyebut nama Allah atau menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis tentang tiga orang sahabat yang mereka memiliki penyakit, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, di antara mereka ada yang diberikan unta, di antara mereka ada yang diberikan kambing, di antara mereka ada yang diberikan sapi. Kemudian Allah ingin menguji mereka, datanglah malaikat kepada mereka, salah seorang dari di antara mereka kemudian mengatakan as'aluka billadzi a'taqal aljalad alhasan. Ya, saya minta billadzi dengan zat. Maksudnya di sini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak mesti lafadznya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, lafadz Allah. Ya, as'aluka billadzi a'taka. Saya minta kepadamu dengan zat yang memberikan kamu kulit yang bagus. Kemudian yang kedua, makna dari as'alu billah adalah as'alu bi syar'illah. Ai maknanya yas'alu su'alan yubihuhu asyru. Meminta suatu permintaan yang memang dibolehkan oleh syariat. Ini salah satu makna dari as-su'alu billah, yaitu meminta sesuatu yang memang permintaan tersebut dibolehkan oleh syariat. Seperti orang miskin minta sedekah kepada orang yang kaya, ya, dia minta haknya. Kemudian seseorang yang bertanya tentang masalah al-ilmu, ini masuk dalam kategori as-su'alu billah. Jadi anak ulangi sekali lagi, as-su'alu billah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin terbagi menjadi dua bentuk, yaitu dengan lafaz Allah disebutkan, dengan sigah Allah Subhanahu wa taala, as'aluka billah, saya minta kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua adalah meminta suatu permintaan yang memang dibolehkan oleh syariat. Ya, seperti orang yang miskin meminta bagian dari zakat mal yang ada pada orang yang kaya, yang memang itu adalah merupakan haknya orang yang miskin. Atau seseorang dia minta atau bertanya tentang masalah yang terkait dengan ilmu. Kemudian beliau menjelaskan, dan hukum orang yang meminta kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan hukum orang yang menolak, orang yang menolak orang lain meminta kepadanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukumnya bisa makruh atau haram. Jadi tergantung keadaan orang yang diminta dan yang meminta. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan jelaskan. Kemudian kata Syaikh Shalih Utsaimin, terkait masalah bab ini, ada beberapa permasalahan yang ingin dibahas oleh beliau. Salah satunya ini tidak dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu tentang pembahasan hal yajuzu lil insani ayas ala billah amla. Ya. Apakah boleh seseorang itu meminta dengan nama Allah atau tidak? Yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdasarkan dalil yang beliau bawa, ini terkait dengan keadaan orang yang diminta. Ada orang datang kepadanya, kemudian meminta kepada dirinya dengan menyebut nama Allah, apakah dia harus memberikannya atau tidak? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak membahas bagaimana hukum orang yang dia meminta kepada orang lain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Shalih Utsaimin, fanaqulu awwalan, kata beliau, maka kita mengatakan yang pertama kali, as-su'alu, meminta, hukum asalnya adalah makruh. Wala yanbaghi lil insani ayas'ala ahadan syai'an. Ya, tidak selayaknya bagi seseorang untuk meminta kepada orang lain sesuatu pun, kecuali memang berhajat bagi dia, sangat berhajat bagi dia untuk meminta. Tapi kalau dia tidak berhajat, maka hukumnya adalah makruh, bahkan bisa haram. Ya. Walihada, oleh karena itu, Nabi SAW di antara bai'at Nabi SAW kepada para sahabatnya adalah Nabi melarang para sahabat untuk meminta kepada orang lain sedikit pun apapun, dilarang. Oleh karena itulah kita dapatkan, ya, tatkala ada seorang sahabat yang dia tali kekangnya jatuh dari kendaraannya, maka tidak ada di antara mereka yang mengatakan kepada orang yang di bawahnya, nawil nihi, tolong ambilkan barang saya tersebut. Tapi mereka, para sahabat, turun dan ngambil sendiri. Maka kata beliau, fasu'alu aslan makruhun au muharramun. Maka meminta hukum asalnya itu adalah makruh atau diharamkan, kecuali ada hajat, memang terpaksa bagi dia untuk meminta. Ya. Kemudian beliau merinci, fasu'alul mal muharramun. Ya. Adapun meminta yang terkait dengan harta, maka hukumnya adalah haram. Beliau mengatakan tadi, meminta itu asalnya adalah hukumnya makruh atau haram. Antara makruh dan haram. Yang diharamkan, yaitu jika seseorang dia minta terkait dengan harta, minta uang atau minta sesuatu yang terkait dengan harta, maka ini kata Syekh Shalih Utsaimin muharramun, hukumnya haram. Tidak boleh bagi seseorang untuk meminta harta kecuali memang dia terdesak, kepepet, mau tidak mau dia harus minta. Ya. Maka yang seperti ini dibolehkan, tapi hukum asalnya adalah diharamkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal insana, sesungguhnya manusia, la yazalu, yang dia senantiasa, yas'alun nasa, meminta kepada manusia, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sehingga sampai-sampai sehingga nanti dia pada hari kiamat didatangkan dalam keadaan wa ma fi wajhihi muz'ah, ya, bahwasanya tidak ada di dalam wajahnya itu daging, yang menunjukkan meminta-minta ini hukumnya adalah haram. Kecuali kalau ada darurat. Adapun kalau meminta terkait dengan pertolongan, dengan kedudukan, dengan tenaga badan, ya, misalnya kita diminta tolong kepada teman kita untuk mengangkat jemuran kita misalnya, padahal kita mampu, ini kan terkait dengan tenaga, maka yang seperti ini fahadihi makruhah, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kemudian kita jatuh, kita bisa mengambilnya. Kemudian kita minta tolong kepada teman kita di sampingnya. Ini terkait dengan apa? Dengan tenaga. Maka ini hukumnya adalah makruh. Kecuali kita memang berhajat. Ya. Untuk meminta yang demikian itu, maka hukumnya dibolehkan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah hukmu ijabati sa'il. Hukum mengabulkan atau memberikan orang yang meminta. Dan inilah pembahasan di dalam bab ini, dan beliau menjelaskan, wala yakhlu as-sa'ilu min ahadin amrayni. Seseorang yang minta kepada orang lain tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama adalah ayas ala su'alan mujarrodan. Seorang minta kepada orang lain sekedar meminta, dalam artian dia tidak membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau ada orang yang seperti ini wajib atau mustahab kita berikan? Maka dijelaskan, ya, kalau orang ini, ya, meminta sesuatu yang memang menjadi haknya, dibolehkan oleh syariat, fa innaka tu'tihi, maka kita harus memberikannya walaupun dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang miskin minta sesuatu bagian dari zakat. Kita misalnya orang kaya, ya, kan di dalam harta kita 2,5% ini hakikatnya bukan harta kita. Hakikatnya adalah harta orang miskin. Kemudian ada orang miskin minta hartanya, 22,5% ini adalah hartanya, bagiannya orang miskin. Dia minta kepada kita haknya. Maka yang seperti ini hendaklah kita berikan, walaupun dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia meminta sesuatu yang tidak menjadi haknya, ya maka setara kita. Kalau kita berikan, maka ini kebaikan buat kita. Kalau tidak kita berikan pun tidak mengapa, kalau dia meminta sesuatu yang bukan menjadi haknya. Ya, ini mustahab bagi kita, boleh kita berikan, dan ini keutamaan bagi kita, boleh juga tidak. Tapi kalau kita mampu memberikan, walaupun sesuatu ini adalah bukan merupakan haknya, maka sebaiknya kita berikan. Kemudian yang kedua, seseorang minta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fahada tujibuhu, maka ini wajib kita berikan. Walaupun sesuatu yang dia minta wa ilam yakun mustahiqqan atau mustahakkan, walaupun sesuatu yang dia minta itu bukan sesuatu yang menjadi haknya. Kalau dia sudah minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dia minta ini bukan sesuatu yang menjadi haknya, ya, kita lagi makan kue misalnya atau es misalnya, ada orang minta, ya fulan dengan nama Allah saya minta es antum. Saya. Ini bukan haknya. Tapi karena dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu memberikannya, maka ini hukumnya wajib. Kenapa? Li'annahu sa'ala bi'adzimin, karena dia telah meminta dengan zat yang maha agung. Tatkala kita memberikan apa yang dia inginkan, ini termasuk bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kalau orang ini meminta dengan nama Allah terkait dengan haknya, maka ini lebih-lebih lagi wajib bagi kita. Kemudian dikecualikan, ya, saya soleh saimin lakin lau salah isman. Akan tetapi jika orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia meminta dalam perkara yang mengandung unsur dosa, kemaksiatan, atau jika kita berikan dapat memudaratkan diri kita, maka yang seperti ini tidak wajib kita berikan. Seperti orang minta kepada kita, minta uang ya untuk membeli minuman keras, untuk beli rokok, walaupun dia minta dengan nama Allah, tidak boleh kita berikan. Atau seandainya kita, dia meminta kepada kita sesuatu yang kalau kita berikan ini memudaratkan kita. Ya, misalnya ada seorang pemuda misalnya. Misalnya, kita tahu nih akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Ya, mungkin dia pernah belajar tauhid mungkin itu ya. Ada seorang ustaz punya anak cantik misalnya. Kemudian dia datang ke ustaz, ya ustaz, dengan nama Allah saya lamar anak antum. Misalnya. Kalau kita berikan ini memudaratkan kita. Ya, dia suka mabuk-mabukan misalnya. Akhlaknya tidak bagus. Maka yang seperti ini tidak boleh kita kabulkan. Ya, atau dia yang dicontohkan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, seseorang minta kepada kita untuk membuka rahasia hubungan kita dengan keluarga kita. Maka ini memudaratkan kita. Maka yang seperti ini tidak wajib bagi kita untuk memberikannya. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala billahi fa'atuhu, barang siapa yang meminta dengan nama Allah maka berilah dia, wa man ista'adha billahi fa'idhuhu, dan barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala atas dirimu, fa'idhuhu, maka lindungilah. Wa man da'akum, dan barang siapa yang mengundang kalian, fa'ajibuhu, maka tunaikanlah undangan tersebut. Wa man sana ilaikum ma'rufan, dan barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa ilam tajidu ma tukafi'u matukafi'unahu, jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, fad'ulahu, maka doakanlah dia, hatta taru annakum qad kafa'tumuhu, doakanlah dia sampai kamu melihat bahwasanya kalian sudah mampu untuk membalas kebaikan orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billah, man di sini adalah man syartiyah, menunjukkan akan keumuman. Siapa saja orang yang minta kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, fa'atuhu, maka berikanlah. Ini fi'il amr. Al amru huna lil wujub. Fil amr di sini menunjukkan akan kewajiban. Kecuali sebagaimana yang kita jelaskan, kecuali ya jika orang yang memintanya, dia meminta sesuatu yang mengandung unsur dosa, kemaksiatan, atau apabila kita berikan bisa memudaratkan diri kita, maka hal ini tidak wajib bagi kita untuk memberikannya. Tapi hukum asalnya, tatkala ada orang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan perintah dan perintah ini adalah menunjukkan akan kewajibannya. Kalau kita mampu memberikannya, ya, maka wajib bagi kita untuk memberikannya. Kecuali jika orang yang tersebut meminta dalam perkara yang dosa, atau kalau kita berikan bisa memudaratkan diri kita. Hal ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ista'adza billahi fa'aidhuhu." Ai maknanya, ya, apabila ada orang yang dia berkata kepada kita, "A'udzu billahi minka." Saya berlindung kepada Allah dari engkau, ya, dari keburukan engkau atau yang semisalnya, maka wajib bagi kita untuk melindunginya. Misal kita bertengkar, kemudian teman kita nonjok kita, tatkala kita ingin tonjok, dia mengatakan, "Saya berlindung kepada Allah darimu." Ya, maka sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita lindungi dia. Jangan ditonjok. Ya. Sebagaimana di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Shalih Utsaimin berdalil tentang terkait dengan perkataan Ibnatul Jaun yang dia adalah merupakan budak, ya, yang hendak ingin dijadikan istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah ingin mendekati perempuan ini, kemudian perempuan ini mengatakan, a'udzubillahi minka. Saya berlindung kepada Allah darimu. Rasulullah dikatakan seperti ini. Kalau Rasulullah ingin mendekat perempuan ini, dia mengatakan, "A'udzu billahi minka." Saya berlindung kepada Allah darimu. Qala laha, maka Rasulullah berkata, "Laqad udati bi'adzimin." Sungguh, ya, anti telah berlindung terhadap sesuatu yang sangat agung. Kembalilah ke keluargamu. Ya. Dia diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang meminta perlindungan terkait dengan diri kita, dari keburukan diri kita atau yang semisalnya, maka kita wajib melindunginya. Kecuali ya, orang yang meminta perlindungan kepada kita ini dalam perkara yang wajib. Dalam artian misalnya, kalau di negeri Arab kan ada polisi yang memerintahkan kepada masyarakatnya untuk sholat jamaah. Ya, sholat jamaah di masjid hukumnya wajib misalnya. Misalnya tegak juga di Indonesia, kita jadi petugasnya, ya, kemudian ada orang yang dia tidak sholat jamaah, kita seret, kita suruh dia sholat berjamaah, kemudian dia berlindung kepada diri kita, "A'udzubillahi minka, saya berlindung kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala." Maka yang seperti ini tidak boleh, ya, karena sholat jamaah hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib, ya, maka tetap harus kita tarik. Atau orang yang dia melakukan keharaman, dia minum khamr, kita ingin tangkap dia, kemudian dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, maka yang seperti ini pun tidak boleh kita lindungi, harus tetap kita tangkap. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'akum fa'ajibuhu." Barang siapa yang mengundang kalian, maka hendaknya tunaikanlah undangan tersebut. Zahirul hadis dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, zahir dari hadis ini wajib bagi kita untuk memenuhi undangan, seluruh undangan. Dan ini adalah madhab dari ulama zahiriyah. Berdasarkan hadis Rasulullah, wajib bagi kita untuk memenuhi undangan. Ada teman mengundang kita makan, ada undangan rapat ataupun yang semisalnya, maka wajib bagi kita untuk mendatangi undangan tersebut. Secara zahirnya hadis. Akan tetapi, jumhur ahli ilmi mengatakan bahwasanya hukumnya adalah mustahab, hukumnya sunnah, kecuali undangan apa? Pernikahan, walimatul urs. Ya, maka ini hukumnya wajib. Ya, sebagaimana berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sarut ta'am ta'amul walimah." Makanan yang paling jelek adalah makanan walimah yang orang kayanya diundang tapi orang miskinnya tidak diundang. Kemudian beliau bersabda, "Wa man lam yujib," barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimahan, faqad asallaha wa rasulahu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sabda Rasulullah, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan kalau tidak memenuhi undangan walimahan tanpa suatu sebab, dia sebenarnya mampu untuk datang tapi tidak datang, menunjukkan akan keharamannya, karena dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Syaikh Shalih Utsaimin mengatakan, memenuhi undangan, ya, baik yang hukumnya wajib ataupun yang mustahab, memiliki beberapa syarat. Sekitar di sini dijelaskan ada 5 syarat. Yang pertama adalah orang yang mengundang kita bukan termasuk orang yang wajib untuk dihajar atau sunnah untuk dihajar, diboikot. Kalau seandainya orang yang mengundang kita ini, walaupun undangan walimah, ternyata dia adalah orang yang sedang diboikot, maka tidak wajib bagi kita untuk mendatanginya. Atau sunnah untuk diboikot, dikucilkan, maka tidak wajib bagi kita untuk mendatanginya. Ini yang pertama. Yang hendaknya orang yang mengundang bukan orang yang sedang wajib diboikot atau disunahkan untuk diboikot. Kalau orang yang mengundang kita ini termasuk dari orang yang sedang diboikot, ya, oleh masyarakat misalnya, maka tidak wajib bagi kita untuk mendatanginya. Kemudian yang kedua, alla yakuna hunaka munkar fi makani da'wah. Tidak ada kemungkaran di tempat undangan tersebut. Kita diundang walimah ke saudara kita yang masih awam. Di sana ada musiknya. Ya. Kemudian kita tidak mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut, maka kita tidak wajib datang. Bahkan haram bagi kita untuk datang. Tapi kalau seandainya kita ini mampu, ya, menghilangkan kemungkaran tersebut, maka wajib bagi kita. Dan kewajibannya dari 2 sisi, yang pertama adalah kewajiban memenuhi undangan, dan yang kedua adalah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau kita mampu, misalnya kita seorang orang tua misalnya, kemudian anak kita nikahan, dan kita memiliki kekuatan, atau mungkin kita seorang lurah misalnya, kita mampu ya untuk mengingkarinya, maka pada saat itu kita wajib datang dari 2 sisi. Pertama, dalam rangka memenuhi undangan. Yang kedua adalah dalam rangka merubah kemungkaran, ya, mencegah kemungkaran. Kemudian, apabila tidak memungkinkan bagi kita untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, maka haram bagi kita untuk hadir. Karena kehadiran kita ini, ya, melazimkan bagi kita untuk berbuat dosa. Ya, minimalnya kita seakan-akan merestui perbuatan mereka, ya. Atau minimalnya kita mendengarkan musik, mungkin awalnya terdengar tapi lama-kelamaan akhirnya menikmati juga, ya, mungkin terkadang seperti itu. Maka haram bagi kita untuk menghadiri walimah yang di sana ada kemungkaran dan kita tidak mampu mencegah kemungkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, ayakuna adai musliman, orang yang mengundang kita adalah seorang yang muslim. Kalau bukan, maka tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah, hakul muslim al muslim situn, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6, dan diantaranya adalah idza da'aka, apabila dia mengundang kamu, maka penuhilah undangan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat ini ada perselisihan diantara para ulama, adalah alla yakuna kasbuhu haraman. Harta yang digunakan untuk menyediakan makanan ini tidak berasal dari harta yang haram. Ya. Li'anna ijabatahu, karena memenuhi undangan tersebut melazimkan bagi kita untuk memakan makanan yang haram. Ya. Ini ala qaulin, ya, atau suatu pendapat. Sebagian ahli ilmi berkata, sesuatu yang haram, maka itu dosanya dikembalikan kepada orang yang mengundang. Adapun orang yang diundang, yang dia menikmati santapan tersebut dengan cara yang halal, maka ini mubah, boleh-boleh saja. Adapun dosanya, ini dikembalikan kepada orang yang mengundangnya. Dikecualikan kalau memang makanannya itu secara zatnya adalah makanan yang haram. Seperti babi misalnya, jelas. Ya, tapi kalau secara zatnya makanan ini adalah makanan yang mubah, Akan tetapi kita tahu mungkin misalnya orang ini kerjanya di bank misalnya. Kita paham hasil dari bank hukumnya adalah dosa. Ya termasuk dari riba dia, makan uang riba, haram hukumnya. Maka ya sebagian para ulama mengatakan ya sah-sah saja, boleh-boleh saja kita memakannya. Karena memang secara zat makanannya adalah mubah dan kita pun diundang. Dosanya dikembalikan kepada orang yang mengundang. Kemudian para ulama yang berpendapat seperti ini, dan ini dikuatkan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, berdalil dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli sesuatu dari orang Yahudi, makanan untuk keluarganya. Kemudian juga Rasulullah memakan hadiah dari orang Yahudi berupa kambing pada di Khaybar, di Khaybar, dan memenuhi undangan orang-orang Yahudi. Wa minal ma'lum, dan kita ketahui bersama bahwasanya sebagian besar orang-orang Yahudi mereka memakan uang riba. Ya, sebagian besar orang-orang Yahudi mereka memakan uang riba. Akan tapi Rasulullah tetap memenuhi undangan mereka. Dan inilah yang secara zahirnya dipilih oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Ya, jadi kalau yang mengundang kita ini misalnya berasal dari harta yang haram, ya maka menurut sebagian pendapat ulama dibolehkan dan dosanya dikembalikan kepada orang yang mengundang. Tapi kalau kita ingin berhati-hati misalnya kita tidak datang misalnya, maka silakan saja. Dan bagi kalau seandainya kita memegang pendapat yang pertama, maka keharamannya ya tergantung dari banyaknya harta penghasilan yang didapati oleh orang yang mengundang. Ya misalnya memang dia ini semata-mata memang penghasilannya dari kerja di bank saja misalnya. Memang hartanya dari situ tok saja. Maka keharamannya lebih lagi bagi kita untuk mendatanginya. Tapi kalau seandainya dia punya pencarian yang lain, dia dapat hartanya bukan hanya dari kerjaannya di bank saja, ya maka yang seperti ini keharamannya lebih sedikit. Ya, jadi keharamannya besar dan kecilnya dilihat dari banyaknya harta haram yang dia dapatkan. Kemudian yang keempat, tidak sampai undangan tersebut tidak sampai menggugurkan sesuatu yang wajib bagi kita atau sesuatu yang lebih wajib. Dalam artian misalnya apabila ada orang yang mengundang kita, kalau kita tunaikan undangan tersebut menyebabkan kita meninggalkan suatu kewajiban atau meninggalkan sesuatu yang lebih wajib, maka tidak wajib bagi kita untuk mendatangi undangan tersebut. Misalnya ada undangan makan bertepatan dengan misal kewajiban kita untuk bekerja atau kewajiban kita untuk mengajar. Ya kalau misalnya kita penuhi undangan, kita tidak mengajar misalnya, tidak bekerja misalnya, sebagaimana yang diwajibkan bagi kita, maka yang seperti ini tidak wajib bagi kita untuk mendatanginya. Ya, ini kemudian yang keenam, ternyata ada yang keenam ini, tidak mengandung bahaya bagi orang yang diundang. Tidak menimbulkan bahaya atau kesulitan bagi orang yang diundang. Misalnya antum orang Kalimantan, kemudian nikah di Kalimantan, ana di Jogja, antum mengundang ana. Ya sehingga undang walimahan misalnya, sehingga ana harus kemana? Ke Kalimantan. Maka yang seperti ini bagi ana tidak wajib. Ya, karena menimbulkan kesulitan bagi diri ana. Ya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sana ilaikum ma'rufan," barang siapa yang dia melakukan kebaikan, "fakafi'uhu," maka balaslah kebaikan tersebut. Maknanya apabila ada orang melakukan suatu kebaikan bagi kita, jenis kebaikannya apa saja, apakah dia memberikan harta kepada kita atau dia menolong kita ya terkait dengan tenaga, maka hendaklah kita membalas kebaikan tersebut. Mengapa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita? Dijelaskan oleh Syekh Al-Usyih di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan ya wa alaqatu hadza bitauhid kama qala al-muhaqqiquna. Hubungan hal ini dengan tauhid dalam arti yang tatkala kita membalas orang yang berbuat baik kepada kita, hubungannya dengan tauhid bahwasanya orang apabila ada orang berbuat baik kepada kita, kan otomatis perasaan kita ada kecondongan, hati kita agak condong kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan ada unsur wanau tadallul, ada unsur perendahan diri kita kepada siapa? Kepada orang yang memberikan. Dan ini adalah sebagai bentuk khalal di dalam tauhid seseorang tatkala dia apa? Ada unsur penyandaran, berpaling hatinya kepada orang lain. Untuk menghilangkan perasaan tersebut, agar tidak ada unsur kecondongan diri kita terhadap orang yang memberi kita, tidak ada unsur perendahan kita kepada orang yang memberi kita, maka Rasulullah SAW menyarankan bagi kita untuk apa? Untuk membalasnya. Kalau ada orang misalnya yang kasih uang kita 1,000, maka kita harus membalasnya. Suatu saat kita kalau punya uang apa? Kita kasih dia 1,000 pula. Ya, biar apa? Biar menghilangkan rasa kecondongan diri kita kepada orang tersebut. Oleh karena itulah tatkala kita tidak mampu untuk membalasnya, maka Rasulullah memerintahkan apa? Fadu'ulahu. Maka doakan orang tersebut. Ya. Tatkala kita diperintahkan untuk mendoakan orang tersebut, ini pun dalam rangka apa? Biar kita tidak ada kecondongan kepada orang tersebut. Biar hati kita ini tetap condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Usy bahwasanya kedudukan yang seperti ini tidaklah mungkin didapatkan kecuali memang bagi orang-orang yang tingkat tahqiq tauhidnya sempurna pada dirinya. Ya, dia tidak ada ingin unsur perendahan atau kecondongan kepada orang lain. Ya, dia hanya ingin bersandar, condong, merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia berusaha untuk membalas kebaikan tersebut. Seandainya dia tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka dia berusaha untuk mendoakannya. Sampai kapan dia mendoakan kebaikan orang tersebut? Sampai dia melihat bahwasanya dia memiliki sesuatu untuk dia balas kebaikan orang tersebut. Di sini pun dalam hadis ini ada suatu faedah yang sangat agung tentang wajibnya bagi kita untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Karena kedua orang tua kita adalah orang yang memberikan kebaikan, banyak kebaikan bagi kita. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang mungkin bisa membalas kebaikan orang tua kita. Enggak mungkin kita bisa membalas. Walaupun kita punya uang 1 miliar, kita berikan kepada kedua orang tua kita, enggak mungkin membalas kebaikan yang telah diberikan kepada kita dari kedua orang tua kita. Sehingga kewajiban kita apa? Terus menerus mendoakan kedua orang tua kita. Kenapa? Karena tidak mungkin bagi kita untuk membalas kebaikan dari kedua orang tua kita. Dan yang sering juga kita lupakan adalah mendoakan ustadz-ustadz yang memang mereka yang memberikan kebaikan yang banyak bagi diri kita. Yang awalnya kita tidak ngerti hakikat dari tauhid, kemudian kita mengetahuinya dengan sebab seorang ustadz, kita tidak mengerti hakikat dari sunnah, kemudian seorang ustaz mengajari kita. Ini adalah kebaikan yang sangat besar yang seharusnya kita balas. Dan selama ini terus terang kita ini belum bisa membalas kebaikan yang diberikan oleh para ustaz kita. Maka kalau kita belum bisa membalasnya, tugas kita adalah mendoakan para ustaz-ustaz kita. Kemudian bab yang selanjutnya, bab yang ke-56 adalah babu la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, beliau mengatakan, mengapa tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga? Beliau mengatakan li'anna ta'zima sifatillah min ta'zimillah. Karena mengagungkan sifat Allah termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wajhun ini adalah termasuk dari sifat Allah yang sangat agung. Tatkala seseorang dia minta dengan menyebut nama Allah, tidaklah boleh dia meminta dalam perkara urusan dunia. Tatkala dia meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah, maka isi permintaannya harus surga atau sesuatu yang mendekatkan dia kepada surga. Dan ini adalah termasuk dari bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang minta dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah, tapi yang dia minta adalah perkara dunia, maka ini adalah merupakan perendahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menunjukkan akan kekurangan tauhid yang ada pada dirinya. Kemudian dijelaskan di dalam qaulul mufid, perkataan mu'alif la yus'alu bi wajhillahi ilal jannah, tidak boleh meminta dengan nama Allah kecuali surga. Para ulama pensyarah kitab ini berselisih akan makna la yus'alu bi wajhillahi ilal jannah terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah la tas'alu ahadan minal makhlukina biwajhillah. Tidak boleh meminta kepada makhluk, ya, kepada makhluk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya adalah seseorang meminta kepada Allah tapi dengan nama Allah, billahi. Tapi kalau meminta kepada makhluk, kepada seseorang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya tidak boleh. Ya. Dan inilah menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan inilah pendapat yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maksud la yus'alu biwajhillahi ilal jannah adalah tidak boleh bagi seseorang tatkala dia meminta kepada manusia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau meminta dengan nama, dengan wajah Allah, harus surga yang dia minta. Sementara manusia tidak memiliki surga. Ya, yang memiliki surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mutlak haramnya, tidak bolehnya apabila seseorang minta kepada orang lain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah minta ya dengan menyebut nama Allah, mau tidak mau yang harus dia minta harus apa? Harus surga. Tidak boleh yang lainnya. Kemudian yang pendapat yang kedua, maknanya adalah seseorang meminta kepada Allah dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Kemudian seseorang yang dia meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia meminta kepada Allah dengan wajah Allah yang mulia, seperti yang mengatakan as'alullaha, saya minta kepada Allah biwajhihil karim aljannata, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya yang mulia surga. Ya, dia minta surga atau sesuatu yang mendekatkan dia kepada surga, maka yang seperti ini hukumnya boleh, dibolehkan. Tapi kalau dia meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang mulia terkait dengan perkara dunia, maka ini hukumnya makruh, dibenci, dan bisa mengurangi tauhid yang ada pada dirinya. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan. Insyaallah penjelasan dalilnya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang pun kita akan membahas sebuah bab yang terkadang sering kita ucapkan, terjerumus sering kita di dalamnya, yaitu terkait tentang perkataan lau, babu majaa fi lau, bab dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum perkataan lau, seandainya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.